بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat Allah turun kepada kita, namun betapa banyak maksiat yang kita lakukan sebagai balasan akibat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah, dan senantiasa kita, lisan kita berucap, terutama di hari Jumat ini, untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasa-jasa beliau begitu besar. Beliau telah menghabiskan waktunya untuk menyelamatkan umat Islam, umat manusia ini, dari kegelapan menuju terang benderang. Akhal Islam, bulan Ramadan sebentar lagi akan menjelang. Ini merupakan sebuah bulan yang sangat istimewa. Setiap muslim, setiap mukmin memandang bulan ini sebagai sebuah kegembiraan, karena ia berharap ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Akhal Islam, namun untuk melaksanakan ketaatan butuh kepada keimanan. Ia berat karena syaitan tidak suka manusia mentaati Rabbnya. Syaitan tak pernah henti-hentinya menggoda manusia, memandang segala kebaikan bagaikan sesuatu yang memberatkan dirinya. Oleh karena itu, ya akal Islam, sebelum bulan Ramadan tiba, periksalah diri kita, periksalah hati kita. Apakah hati kita telah siap menyongsong bulan yang mulia ini, ataukah hati kita masih merasa berat? Terkadang seseorang yang ada di dalam hatinya penyakit, entah itu penyakit syahwat ataupun penyakit syubhat, ia memandang bulan Ramadan hanyalah bagaikan beban yang begitu berat yang akan ditanggung di pundaknya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena syaitan, ya akhal Islam, sangat gembira ketika melihat seorang manusia berpaling dari ketaatan kepada Rabbnya. Maka syaitan menjadikan amal ibadah itu berat. Maka syaitan menjadikan amal ibadah itu seram. Menjadikan amal ibadah itu bagaikan beban yang begitu berat yang akan ia tanggung. Akhal Islam, a'azzani Allah. Seorang mukmin berusaha untuk berintrospeksi diri dan memeriksa hatinya. Sudahkah taslim dia kepada Allah sempurna untuk senantiasa berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Sudahkah ia menjadi seorang hamba yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ya akhal Islam, seringkali khatib-khatib menyampaikan tentang pentingnya taslim, di mana Allah berfirman, fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum ketat kepadamu hai Muhammad dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan di hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Seorang mukmin akhal Islam, dia sangat gembira untuk berbuat ketaatan. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man sarathu hasanatuhu wa asa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amal kebaikannya dan ia merasa sedih dengan amal keburukannya, ketahuilah dia seorang mukmin. Itulah seorang mukmin, senantiasa bergembira hatinya ketika ia bisa melaksanakan sebuah ketaatan, senantiasa hatinya bahagia, bahkan itulah titik kebahagiaan dia yang paling tinggi ketika dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Berbeda dengan kita ya akhal Islam, terkadang kita lebih bergembira dengan dunia, kita lebih bergembira dengan syahwat ketika kita berhasil melaksanakan sebuah perkara yang sesuai dengan syahwat kita, kita merasa gembira. Tapi ketika kita mentaati Allah, ketika kita berusaha untuk memaksa hawa nafsu kita untuk mentaati Allah Rabbul Alamin, terkadang hati kita terasa berat. Namun itulah, oleh karena itulah akhul Islam, mujahadatun nafs, perjuangan melawan jiwa tak pernah ada hentinya. Ia adalah merupakan jihad yang besar. Makanya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, al mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya, melawan hawa nafsunya, untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, penting kiranya kita sebagai seorang mukmin ketika menghadapi dan menjelang bulan Ramadan mempersiapkan keimanan kita, keimanan kita kepada Allah, membersihkan hati kita, membeningkan hati kita, sehingga apabila kita berpuasa kita pun mendapatkan pahala yang penuh, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya akhwat Islam mereka yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala, sementara mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, rubba sa'imin laisa lahum min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan puasa pahalanya tersebut kecuali hanya menahan dahaga dan lapar. Dahaga dan lapar, sungguh sangat merugi orang seperti itu ya akhal Islam. Ia memandang puasa hanya bagaikan beban. Ia memandang bagaimana ia menghabiskan waktu puasanya secepatnya. Tanpa kita lihat orang pergi ke sana kemari untuk menghabiskan waktu berpuasanya dengan perkara yang sia-sia, tidak mengerti tentang tujuan daripada berpuasa itu sendiri. Bagi seorang mukmin, puasa atau bulan Ramadan adalah kesempatan untuk menempa dirinya. Bulan Ramadan bagi seorang mukmin kesempatan untuk melatih jiwanya, untuk senantiasa melatih kesabarannya, kesabaran ketika untuk mentaati Allah, kesabaran ketika meninggalkan syahwat, meninggalkan maksiat, kesabaran ketika ditimpa musibah berupa lapar. Ia ingat, itulah faedah yang sangat besar, Ia ingat bahwasannya puasa hakikatnya membawa kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Na'am wallah, puasa mengantarkan seorang hamba kepada ketakwaan. Siapa di antara kita yang tidak ingin bertakwa? Siapa di antara kita yang tidak ingin hatinya senantiasa mencintai Allah? Siapa di antara kita yang tidak ingin hatinya senantiasa bergantung kepada Allah? Siapa di antara kita yang tidak ingin, ya akhal Islam, apabila kita masuk ke dalam surga Allah dengan ketakwaan hati tersebut? Maka dari itu, ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, dahulu kala para sahabat Rasulullah apabila datang bulan Ramadan, mereka saling memberikan selamat kepada teman-temannya. Dengan kedatangan bulan yang mulia ini, mereka memandang, inilah kesempatan saya masuk surga. Inilah kesempatan saya masuk ke dalam surga. Bagaimana tidak? Bukankah Rasul kita yang mulia telah mendoakan kehinaan bagi mereka yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah? Beliau bersabda, "Ragima anfum ri'in, ragima anfum ri'in, dakhala 'alaihi syahrur Ramadan fa kharaja min fa lam yughfar lah." Semoga terhina orang yang masuk bulan Ramadan lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berdoa malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ya akhal Islam, sudahkah hati kita merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Ataukah hati kita merasa berat, bagaikan membawa beban yang berat di pundak kita? Kalau begitu, apalah bedanya dengan keledai yang membawa kitab-kitab besar? Allah berfirman, "Matsalul ladzina humilut tawrah, tsumma lam yahmiluha, kamatsalil himar yahmilu asfara." Perumpamaan orang yang diberikan Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya, mereka tidak mentadabburinya, mereka tidak mengamalkannya, tidak membawanya dengan semestinya, kata Allah, seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Tahukah anda bagaimana keledai ketika dia membawa kitab-kitab itu, ia tidak tahu bahwa yang di pundaknya adalah kitab suci. Ia tidak tahu bahwasannya yang ada di pundaknya adalah petunjuk dia menuju keselamatan. Yang dia tahu bahwa yang di pundaknya adalah beban. Yang dia tahu bahwa yang di pundaknya hanya memberatkan dirinya saja. Ketika seorang mukmin atau seorang muslim melihat bahwa perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah hanya sebatas beban dirinya, sehingga dia menganggap Islam itu berat, dia menganggap perintah Allah itu berat, itulah bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab besar yang ada di punggungnya, ya umat al-Islam. Sediakah kita bila ternyata Allah menyebut kita keledai? Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة sesungguhnya bulan Ramadan telah menjelang kita, sambutlah ia dengan penuh kegembiraan, sambutlah dengan penuh harapan akan ampunan Rabbul Alamin. Sambutlah ia dengan penuh kesungguhan untuk senantiasa mentaati Allah Rabbul Alamin. senantiasa berucap kepada Allah, "Ya Allah, berikan kekuatan kami untuk mentaati-Mu. Berikan kepada kami istiqamah untuk senantiasa di atas jalan-Mu." Karena itulah yang diharapkan dan didambakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah, umat al-Islam. Oleh karena itu, ya akhal Islam, sekali lagi para sahabat Rasulullah, ketika datangnya bulan Ramadan, mereka bergembira. Ketika bulan Ramadan telah hampir habis, justru mereka bersedih hati, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka merasa manis dengan mentaati Allah. Mereka merasa asyik dengan bermunajat kepada Allah. Mereka hatinya terasa sejuk, terasa dingin, terasa tentram ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap bahwa bulan yang paling indah adalah bulan Ramadan. Sementara kita hanya bisa menghitung-hitung hari. Kapan hari raya akan tiba? Kita hanya bisa menghitung hari-hari lebaran. Kapan lebaran akan segera tiba? Seakan kita ingin segera lepas dari ketaatan kepada Allah. Itulah beda kita dengan generasi salafunas salih. Karena mereka dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Umat al-Islam, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk senantiasa mentaati Allah dan senantiasa istiqamah di atas jalannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Tabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. Sawu sufufakum fa'intasu yata sufuf utamami sholah. Adik-adik yang di atas, jangan ribut ya. Allahu Akbar.